Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu isu yang ditiupkan dan dihembuskan oleh mereka yang berpemahaman radikal, mempunyai ideologi takfiri. Katakanlah sebagai contoh yang paling dekat adalah kelompok ISIS. Isu yang dikembangkan oleh mereka adalah ketidakadaannya daulah Islamiyah di atas muka bumi ini. Ini isu yang dibawa, isu yang digunakan untuk menarik, untuk merekrut, demikian juga mencari simpatik. Jadi digambarkan di dunia ini tidak ada dan belum tegak daulah Islamiyah. Kemudian rangkaian dari isu ini adalah dengan mengangkat kembali daulah Islamiyah yang pernah ada di dalam sejarah Islam, yang tercatat dengan jaya dan pegahnya para imam, para khulafa, para pemimpin umat Islam yang dengan taufik dari Allah mampu menegakkan keadilan dan menebarkan kesejahteraan kepada seluruh umat Islam. Rangkaian dari isu ini juga mereka secara sepotong-sepotong menceritakan ulang tentang kekuatan dan kemampuan umat Islam di hadapan musuh-musuhnya. Setelah itu dibandingkan dengan kondisi umat Islam sekarang ini. Isu ini dirangkai dan dipoles sedemikian rupa untuk menarik simpatisan-simpatisan yang diharapkan nantinya menjadi para pengikut setia. Masyarakat Muslim yang sebagian masih dalam kejahilan dan keawamannya, tidak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi korban dari isu ini. Lalu karena cemburu dan ghirah yang tidak terarah, akhirnya menyatakan dukungannya, paling tidak menyatakan itu kan perjuangan mereka baik, ingin menegakkan dan mendirikan daulah Islamiyah, yang kalau diartikan daulah Islamiyah itu adalah negara Islam. Negara Islam. Salah satu konsekuensi dari isu ini akhirnya menganggap bahwa Indonesia bukanlah negeri Islam. Akibat dari isu ini, konsekuensinya menganggap pemerintah Indonesia adalah pemerintah kafir. Dan itu sebagiannya terucap. Tauhid. Mulai dari Bapak Presiden sampai pada jajaran di bawahnya, terutama aparat keamanan dari TNI maupun Polri, itu sering disebut dengan tauhid, tauhid, tauhid, dan tauhid. Inilah salah satu faktor yang kemudian menyebabkan faham radikal seperti ini berkembang. Sehingga yang perlu kita waspadai bukan sebatas kelompok yang bernama ISIS, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah cara memahami dan ideologinya. Karena sebelum ISIS muncul, pemahaman mereka sudah ada bahkan sudah muncul sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau misalkan ISIS ini kemudian hilang, akan muncul lagi kelompok-kelompok lain dengan nama yang berbeda. Bajunya berbeda, tetapi isinya sama, yaitu ideologi takfiri, mengkafirkan di luar kelompoknya, menyatakan ketidakpercayaannya kepada penguasa dan pemerintah. Namun jangan lupa bahwa sesungguhnya gerakan-gerakan seperti ini ujung-ujungnya adalah untuk meraih syahwat duniawi. Kalau misalkan di antara teori yang dimunculkan terkait dengan berkembangnya kelompok ISIS, yaitu faktor ekonomi, ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Nah, jadi semua teori tersebut mungkin saja. Teori dari secara tinjauan ekonomi, kemudian rekayasa dari barat, atau misalkan teori yang menunjukkan untuk teori apa namanya bisnis dan industri senjata, bisa saja bertumpuk satu dengan satu. Nah, tapi kalau kita ingin melihat sejarah dari awal, memang ujung-ujungnya adalah syahwat duniawi. Siapakah yang pertama kali mencetuskan faham dan ideologi seperti ini? Nah, adalah seseorang yang ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzul Khuwaisirah. Dalam cerita yang sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang kemudian memimpin proses pembagian harta rampasan perang. Ada sebuah riwayat yang menyatakan waktu itu yang dibagi adalah harta zakat. Apapun jadinya rampasan perang ataukah zakat, tetapi tetap saja namanya harta. Nabi Muhammad membagi-bagikan. Nah. Dan beliau memang memiliki hak dan wewenang untuk membagi-bagikan harta tersebut. Ini Dzul Khuwaisirah, orang yang celaka ini, kemudian berdiri, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dil. Fa innaka la ta'dil. Ittaqillah ya Muhammad, takwa engkau pada Allah. Kalau bersikap yang adil. Jangan tidak adil seperti ini." Nah, lihat yang mendorong dia untuk melawan, yang membuat dia kemudian menentang serta tidak percaya dengan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Karena itu tadi. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia melihat orang lain memperoleh bagian yang lebih banyak, sementara dia sendiri tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Kalian semua tidak bisa percaya sama saya, sementara saya adalah orang yang dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit sana. Nah, dalam salah satu riwayat ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini." Nabi mengatakan, "La, jangan. Yakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun ila akhir hadis." Akan keluar nanti dari orang ini sejumlah orang yang kemudian disebutkanlah ciri-ciri kaum teroris, kaum khawarij, yang semuanya itu ada terlihat secara nyata dalam kelompok ISIS dan yang semisalnya, masih muda. Nah, hudatsaul asnan, tapi sufahaul ahlam, muda, bodoh. Nah, tidak ngerti tentang agama secara benar, pikirannya pendek. Nah, yang dimusuhi adalah umat Islam, sementara para penyembah patung dan berhala, orang-orang musyrikin, dibiarkan. Mereka membaca Al-Qur'an, memiliki kemampuan di dalam berdalil, tetapi Al-Qur'an yang mereka baca tidak sampai meresap di dalam hati. Dibaca secara lisan hanya sampai di ujung sini saja. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Orang-orang itu akan keluar nantinya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, keluar dari agama begitu cepat, seperti anak panah yang dilesatkan dengan cepat menembus objeknya tanpa menyisakan darah sedikit pun. Naam. Jadi yang paling terpenting untuk kita waspadai adalah pemikirannya, cara dia memahami ideologinya, Dan salah satunya adalah kelompok ISIS. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah menerangkan bahwa daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, amir dan imam yang tertinggi, nah, tidak diharuskan memimpin seluruh umat Islam di permukaan bumi seperti yang dicita-citakan secara hayalan dan angan-angan kosong oleh kelompok ISIS dan yang semisalnya. Yang mereka bayangkan adalah daulah Islamiyah membentang dari Andalusia sampai Andalusia. Itu yang menjadi angan-angan kosong mereka. Melebarkan sayapnya, menguasai Timur Tengah, daratan Eropa, kemudian sampai ke Asia, sampai ujung Indonesia. Itu yang mereka menjadi cita-cita dusta mereka. Nah, tanpa ini berarti belum sah daulah Islamiyah. Tanpa seperti ini tidak ada yang namanya khilafah Islamiyah. Sehingga pemerintah Indonesia dikafirkan. Pemerintah Indonesia dikatakan tauhid. Na'udzubillah. Ini tidak benar. Nah, berikut ini kita akan membaca beberapa nukilan dari para ulama yang saya bacakan dari kitab karya Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah. Kitab beliau yang berjudul Al-Jama'atu wal-Imamah. Beliau menukilkan salah satunya yang pertama adalah keterangan dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, nah, dalam usulus sunnah melalui riwayatnya Abdus halaman yang ke-64 beliau mengatakan was-sam'u wat-ta'atu lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir wa man waliyal khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bihi wa man ghalabahum bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Imam Ahmad bin Hanbal menerangkan bahwa kewajiban kita untuk mendengar dan taat itu berlaku untuk seluruh pemimpin, berlaku untuk amirul mu'minin, orangnya baik ataukah jahat sama saja ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Kewajiban mendengar dan taat ini juga berlaku untuk mereka yang kemudian memangku dan menguasai khilafah lalu masyarakat mendukungnya ridha. Kewajiban mendengar dan taat ini pun juga berlaku untuk mereka yang menjadi penguasa melalui mekanisme penggulingan kekuasaan menggunakan senjata kemudian akhirnya terpilih menjadi seorang khalifah memimpin dan dinamakan amirul mukminin. Ini kewajiban kita mendengar dan taat. Nah, mendengar dan taat perlu kita sadari bersama bahwa ini poin ini adalah poin pembeda untuk memilah dan memilih siapakah ahlus sunnah yang sesungguhnya yang berjalan di atas kebenaran dan siapa pula yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan kepada pemerintah. Nah, tidak ada selain ahlu sunnah. Tidak ada selain ahlu sunnah yang memiliki prinsip seperti ini. Taat kepada pemerintahnya dalam batasan-batasan yang syar'i tentunya. Nah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid 24 halaman 175 sampai 176 juga mengatakan seperti itu. Kata beliau was-sunnatu an yakuna lil muslimina imamun wahidun wal baquna nawabuh fa idza furida anna al-ummah kharajat an dhalika li ma'siyatin min ba'dihha wa 'ajiza min al-baqin aw ghairi dhalik fa kana laha 'iddatu a'immah lakana yajibu ala kulli imamin an yuqima al-hudud wa yastawfiya al-huquq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang disunnahkan umat Islam memang memiliki seorang pemimpin yang ada di puncak, yang lain adalah para pembantunya. Tapi kalau misalkan terjadi umat Islam melakukan pemberontakan karena ada maksiat yang dilakukan oleh sebagian penguasa. Nah, sebagian yang lain karena tidak mampu atau alasan-alasan yang lain, lalu mengakibatkan munculnya beberapa pemimpin yang berbeda. Kalau dalam bahasa kita sekarang ya, negara-negara yang berbeda. Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Brunei Darussalam sendiri, Yaman, Arab Saudi, Qatar, Emirat, Kuwait, Irak, Mesir, dan yang lainnya. Nah, persis seperti yang diperkirakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan muncul ini tadi beberapa bagian dan wilayah umat Islam yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidak lagi bergabung dalam satu pewenang dan kekuasaan seorang Amirul Mukminin. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakana yajibu ala kulli imam an yuqimal hudud wa yastawfiyal hukuk. Dalam kondisi yang seperti ini, maka kewajiban tiap-tiap pemimpin tadi untuk menegakkan hukum had serta memenuhi hak-hak rakyatnya. Artinya diakui sebagai pemimpin, diterima sebagai penguasa, dialah pemerintah yang harus ditaati dan didengar. Nah, artinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukan syarat tegaknya daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah, seluruh wilayah umat Islam bersatu dalam satu kekuasaan dan wewenang. Seperti yang saya katakan tadi, menjadi cita-cita kosong dan angan-angan dusta dari kelompok ISIS atau yang semisalnya, ingin menggabungkan seluruh wilayah Islam dengan satu pucuk pimpinan. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sudah menerangkan kepada kita seperti itulah pemahaman salafus salih. Pemahaman as-salafus salih. Indonesia punya pemimpinnya sendiri, seorang presiden dengan seluruh perangkat dan pembantunya. Nah, Malaysia seperti itu juga, Brunei Darussalam, Yaman, Arab Saudi, Irak, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, dan negara-negara Islam yang lainnya. Nah, itu cukup. Nah, sekarang coba kita lihat pernyataan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, seseorang yang terzolimi karena dituduh dengan berbagai tuduhan keji, pemahaman takfiri wahabi, wahabi takfiri, la haula wala quwata illa billah. Nah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah orang yang memiliki faham takfiri. Nah, coba kita lihat nukilan dari beliau rahimahullah dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldanin lahu hukmul imam fi jami'il asya' walaula hadza mastaqamatid dunya li anna an-nasa min zamanin tawil qabla al-imam Ahmad ila yaumina hadza majtama'u ala imamin wahid wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasihhu illa bil imamil a'zham. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan seluruh ulama sepakat dari tiap-tiap mazhab bahwa siapapun yang berkuasa atas satu negeri atau beberapa negeri, maka dia dihukumi sebagai seorang imam, penguasa, pemimpin dalam semua hal dan urusannya. Kalau tidak seperti ini, dunia tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa aman. Sebab sejak zaman dulu, bahkan sebelum Imam Ahmad, kaum muslimin tidak pernah lagi bisa bersatu di bawah satu pemimpin. Dan tidak ada satupun ulama yang bisa ditemukan memberikan syarat bahwa hukum-hukum Islam belum bisa dikatakan sah tanpa adanya imam al-a'zam, imam yang tertinggi. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan seperti itu. Kalau tidak ada imam, khalifah, berarti hukum Islam belum bisa ditegakkan. Tidak ada satu orang ulama pun mengatakan seperti itu. Nah, tetapi ijma' para ulama justru menyatakan bahwa tiap-tiap negeri itu punya pemimpinnya. Nah, sehingga buang jauh-jauh faham dan ideologi yang menilai bahwa daulah Islamiyah itu harus menggabungkan seluruh wilayah Islam. Tidak boleh terkotak-kotak, tidak bisa terpecah-pecah. Indonesia, Malaysia, Brunei, Yaman, seluruh negara Timur Tengah, negara-negara Islam di Afrika harus menjadi satu kesatuan di bawah nama Daulah Islamiyah. Nah, ijma' para ulama. Inilah pemahaman as-salafus salih. Nah, akibatnya di negeri kita, di negeri Indonesia, di beberapa tempat, nah, sebagian sembunyi-sembunyi dan yang lain terang-terangan menyatakan ingin menyatakan bahwa kelompok kami menjadi bagian dari Daulah Islamiyah, seperti Majelis Mujahidin bagian timur MMT atau Majelis Mujahidin bagian barat timur Indonesia dan barat Indonesia, menyatakan bergabung dengan ISIS, memberikan baiatnya kepada Abu Bakar al-Baghdadi, nah, memasukkan diri mereka sebagai bagian dari Daulah Islamiyah. Ini bertentangan dengan ijma' para ulama. Faham seperti mereka itu bertentangan dengan ijma' para ulama. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau juga menyatakan dalam kitabnya As-Sailul Jarrar. Kata beliau, "Lammat tasa'at aqtarul Islam wa waqa'a al-ikhtilafu baina ahli wastawla 'ala kulli qatrin minal aqtar sultanun. Ittafaqa ahluhu 'ala annahu idza mata badaru binasbi man yakumu maqamah wa hadha ma'lum la yukhalifu fihi ahad bal huwa ijma'ul muslimina ajma'in mundhu qubidha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ghayah." Kata al-imam asy-syaukani rahimahullah, ketika wilayah Islam itu semakin luas sehingga mengakibatkan munculnya berbagai perbedaan di antara umat Islam yang berujung pada tiap-tiap negeri ada pemimpinnya sendiri. Nah, warga dan masyarakatnya sepakat kalau pemimpin itu meninggal, maka mereka segera mengangkat orang lain yang menggantikannya. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, "Wa hadza ma'lum la yukhalifu ahad." Ini sudah sesuatu yang dimaklumi, artinya sesuatu yang jelas. Tidak ada satu orang ulama pun yang menyelisihi hal ini, mengingkarinya. Bal huwa ijma'ul muslimina ajma'in, bahkan inilah ijma' kaum muslimin secara keseluruhan sejak wafatnya Rasulullah sampai di zaman kita ini. Nah, ini beberapa nukilan dari para ulama rahimahumullah. Nah, untuk menerangkan bahwa Daulah Islamiyah yang diimpikan oleh sebagian orang, Khilafah Islamiyah yang kemudian menjadi angan-angan kosong mereka, dalam arti Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah yang membentang dari tanah Eropa sampai ujung Asia, dari negeri Andalusia sampai ke tanah kita, tanah Indonesia ini, itu semua angan-angan kosong. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi tiap-tiap negara Islam itu sudah Muslim. Mereka harus taat pada pemerintahnya masing-masing. Nah, aturan-aturan yang diberlakukan dan tidak melanggar syariat, kita wajib untuk melaksanakannya. Negara kita, negara Indonesia pun sama, negara Islam, pemerintahnya pun adalah pemerintah muslimin. Nah, subhanallah. Nah, ini semua disampaikan oleh para ulama kita demi maslahat umat Islam itu sendiri. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, isu lain yang dihembuskan, bahkan gencar sekali disebarluaskan, bahwa kita tidak ada keharusan untuk taat tidak ada kewajiban untuk mendengar pemerintah. Katakanlah pemerintah Indonesia, kalau dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Buat apa kita taat kepada pemerintah Indonesia? Apa alasan kita untuk kemudian mendengar pemerintah kita? Nah, padahal pemerintah kita dalam isu yang mereka hembuskan adalah pemerintah yang fasik, pemerintah yang fujur, pemerintah yang tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, pemerintah yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, apapun alasannya lah. Yang jelas mereka meyakini bahwa tidak ada keharusan untuk mendengar dan taat pada pemerintah Indonesia karena pemerintahnya zalim dan seterusnya. Nah, saudaraku, berbicara masalah yang sebesar ini tidak bisa kita kembalikan kepada masing-masing otak dan pikiran. Bertanyalah dengan mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa dan bagaimanakah beliau membimbing kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, berikut ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kondisi dan keadaan penguasa yang ternyata tidak benar-benar menjalankan syariat Islam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Apa tidak cukup gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pemimpin yang terbaik itu kriterianya adalah pemimpin yang dicintai oleh kalian, dicintai rakyatnya. Para pemimpin itu pun mencintai dan menyayangi rakyatnya. Cinta dua arah. Rakyat kepada pemerintahnya, pemerintah kepada rakyatnya. Ini pemerintah yang kriterianya terbaik. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Kriteria kedua, siapakah pemerintah dan penguasa yang terbaik itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang selalu kalian doakan kebaikan, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Para pemimpin yang paling jahat adalah para pemimpin yang kalian benci, dibenci oleh warga dan masyarakatnya. Sebaliknya, para pemimpin dan penguasa itu pun membenci rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian laknat dan cela mereka, mereka pun melakukan hal yang sama, mencela rakyatnya. Ini gambaran penguasa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemerintah sampai seperti ini. Nah, sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf?" Ya Rasulullah, bolehkah kami melakukan aksi perlawanan menggunakan senjata, pedang dan semisalnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma aqamu fikumus shalah wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah." Ini tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak boleh kalian melawan dengan aksi kekerasan, tidak boleh kalian melawan dengan mengangkat pedang, tidak boleh kalian melawan dengan senjata, tidak boleh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, selama mereka menegakkan salat dan memberikan kebebasan kalian untuk melaksanakan salat. Sekarang lihat pemerintah Indonesia, katakanlah Bapak Presiden kita Muslim, melaksanakan sholat di sekian banyak kunjungan dan belusukannya, selalu saja disempatkan untuk sholat, selalu disempatkan untuk sholat. Nah, berangkat umroh dan berangkat berhaji, memberikan kebebasan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Ini kan tatanan, tatanan yang telah di wariskan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita perhatikan. Nah, tidak boleh melakukan aksi kekerasan, tindakan-tindakan anarkis. Nah, bahkan menurut aturan Islam, aksi unjuk rasa, demonstrasi, apalagi skala besar, itu dilarang. Dilarang. Nah, aksi buruh nasional. Sekian puluh ribu diklaim, bahkan ratusan ribu. Memenuhi tiap-tiap jalan di kota Jakarta. Di tiap-tiap daerah pun seperti itu. Isinya adalah orasi, orasi, mencela, mencaci. Nah, apa tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mencaci dan memaki? Nah, Nabi SAW memberikan gambarannya seperti itu. Tidak boleh. Terus, kalau kita melihat kemungkaran, apa kita harus diam ketika melihat kezaliman? Kata mereka. Apa mulut-mulut kami harus dikunci rapat-rapat? Apakah aspirasi kami harus tertutup? Tidak tersampaikan? Apakah kemudian kita biarkan mereka bertindak sewenang-wenang? Jelas mereka berbuat salah, disebutkan begini pemerintah, pemerintah seperti ini, pemerintah demikian. Lihat, kalau ingin mendapatkan maslahat yang terbaik, tiru dan teladani tuntunan Rasulullah SAW. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sama, hadis Auf bin Malik riwayat Muslim, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'a takrahunahu fakrahu amalah. Kalau misalkan kalian melihat, menyaksikan, mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemerintah kalian, fakrahu amalah, bencilah perbuatannya saja, benci. Tetapi wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan sampai kalian lepaskan diri dari kewajiban untuk mendengar dan taat kepada mereka. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan al-Imam Muslim juga di dalam sahihnya. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi akhir zaman. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Fa ya ummatal Islam, wahai seluruh umat Islam yang menginginkan kejayaan dan kesuksesan, tunduk dan taatlah kepada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggambarkan untuk kita sedemikian parahnya kondisi di akhir zaman. Kata beliau, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Apa tidak ada yang, saya kira tidak ada yang lebih parah dari gambaran yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kata Nabi, nanti sepeninggalku akan muncul para pemimpin dan para penguasa, mereka tidak mengikuti petunjukku. Mereka tidak mau menjalankan sunnahku. Menyelisihi cara hidup dan pegangan hidup yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah disampaikan Nabi, diberitakan. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Naam, akan muncul para penguasa, orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan, walaupun jasadnya jasad manusia." Luar biasa kan gambaran Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, syaitan jahatnya luar biasa. Nah, jahatnya luar biasa. Disebutkan oleh Nabi, "Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani inzin." Hatinya, pikirannya, rencananya, semua kebijakannya syaitan, walaupun berbalut tubuh manusia. Sahabat Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dhalik, wahai Rasulullah, lalu apa yang harus aku perbuat? Misalkan saya bertemu dengan para penguasa yang tipenya seperti itu, kan memohon bimbingan. Lihat jawaban Rasulullah, kekasih dan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah baik-baik hadis Nabi alaihi salatu wasalam ini. Sebuah hadis yang akan memisahkan antara ahlu sunnah yang sesungguhnya dan ahlu sunnah yang hanya mengaku-ngaku dusta. Hadis ini yang akan saya bacakan, barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang akan membedakan dan memilah siapakah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dan siapa yang bukan. Dengarkan. Dengarkan jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1847. 1847. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sikap seorang muslim ketika dihadapkan pada kenyataan pemimpinnya, penguasanya adalah pemimpin yang jahat, penguasa yang zalim. Kata Nabi, tetaplah engkau mendengar, taatlah kepada pemerintahmu, walaupun punggungmu dipukul dan dicambuk, walaupun hartamu diambil dan dirampas, tetaplah mendengar dan taat. Wah, kalau bukan ahlu sunnah, apa ini? Kalau bukan ahlu sunnah, kalau ahlu sunnah, ya karena memang sudah yakin khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah sami'na wa ata'na. Ahlu sunnah, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, alal aini war ras, saya terima dengan sepenuh hati karena itu ucapan Rasul, tuntunan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Aku tunduk kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari syahadatku, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku percaya yakin dengan kebenaran sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kemudian menentang, melawan, bimbang, ragu. Nah, bahkan berandai-andai. Aduh. Berandai-andai. Coba saja hadis ini dhaif. Enak kan? Hadis riwayat Muslim kok diwaifkan? Hadis riwayat Muslim jelas sahih, disahihkan para ulama. Berandai-andai kok dhaif. Agama apa sampean ini? Dhaif sama sahih kok senenge dhewe. Enggak bisa. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, bayangkan sampai dalam kondisi seperti ini, sudah pemimpinnya jahat. Dalam kondisi menzalimi rakyatnya, digambarkan Nabi alaihi salatu wasalam, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, harta milikmu dirampas. Tanah dan bangunanmu dirampas, hak-hakmu tidak diberikan, engkau disiksa, dicambuk, dipenjara, tetap mendengar dan taat. Ya, tidak boleh melakukan aksi, unjuk rasa, demonstrasi, apalagi sampai membakar kantor Mapolsek. Tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Biar saja kita dibilang antek-antek pemerintah. Kalau iya, terus kenapa? Kita sedang menjalankan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dibilang penakut, silahkan. Kalian saja yang lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang tidak takut. Tidak takut akan dosa menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ahlu sunnah. Mereka yang dengan tekun, teguh, kukuh, kokoh, istiqomah menjalankan aturan-aturan dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kalau misalkan ini hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi dapat difahami dengan baik dan benar, maka arus aliran dari pemahaman radikal, demikian juga pemahaman dan ideologi dari kelompok ISIS dan yang semisalnya, itu insya Allah dapat ditangkal dan dibendung. Orang mau berbicara tentang ini itu, alhamdulillah Pak, kami sudah cukup puas, ridho dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu biarkan kezaliman, bukannya membiarkan kezaliman, saya mengingkari kezaliman tersebut. Saya tidak setuju. Tapi bukan dengan cara yang sampean lakukan. Cara yang akan saya lakukan adalah cara yang telah disampaikan Nabi SAW. Bersabar. Bersabar. Dan bersabar. Nah. Tapi ini jihad. Jihad melawan penguasa itu sebaik-baik jihad. Saya melakukan orasi, unjuk rasa, demonstrasi di depan istana, di bundaran HI, di Gelora Bung Karno, nah, di Jalan Tamrin, di depan Istana Merdeka, di depan gedung DPR dan MPR, itu kan jihad. Siapa yang bilang jihad? Nah, itu kan cuma klaim sepihak saja. Nah. Bahkan untuk mengesankan alasan ini syar'i, secara tidak malu mereka menyebutkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, inna min a'zamil jihad kalimata 'adlin 'inda sultanin ja'ir wa yaqul hadhihi kalimatu haqqin. Alasannya subhanallah pakai dalil lagi, tapi cuma sepotong-sepotong. Nah, kalau pas dengan hawa nafsunya pakai, kalau tidak sesuai, aduh mudah-mudahan dhaif. Kata mereka alasannya, sungguh jihad yang paling tinggi kedudukannya itu menyampaikan kalimat kebenaran, nah, terhadap pemimpin yang sombong, pemimpin dan penguasa yang zalim, itu jihad yang paling besar. Jadi melakukan aksi perlawanan melalui mimbar dan tulisan, berteriak-teriak di jalan, nah, menuntut pemerintah membatalkan kebijakan, itu jihad fisabilillah kata mereka. Tapi seperti itukah yang diinginkan dan dikehendaki Nabi alaihi salatu wasalam? Tidak. Nabi alaihi salam menyatakan inda sultanin jair. Makanya belajar bahasa Arab dulu Mas. Dek, kamu masih terlalu muda, Dek, kalau ngomong seperti ini. Nah, Nabi mengatakan inda sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim. Bukan di belakang. Nah, bukan di jalanan. Bukan di atas mimbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Iyad bin Ghunmin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini untuk menjelaskan implementasi dari keterangan Nabi alaihi salatu wasalam tentang jihad yang paling tinggi kedudukannya, menyampaikan nasihat kepada para penguasa yang zalim. Cara dan metodenya seperti apa? Apakah dengan teriak-teriak di jalan raya, melakukan orasi, mencaci maki di atas bak mobil atau di atas truk? Nah, apakah seperti itu caranya? Lihat dan dengarkan. Mengambil hadis Nabi jangan sepotong-sepotong, harus lengkap. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kanat indahu nasihatun lidhi sultanin, falyakhudh biyadihi, falyakhlu bihi, fa in qabilaha qabilaha, wa in raddaha kana qad adda alladhi alaihi." Nah, ini yang dimaksud dengan jihad yang paling agung, jihad yang paling tinggi, jihad yang paling mulia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada pemerintah, kepada penguasa, pegang tangannya, bicaralah berdua hanya dengan dia, sampaikan nasihat itu. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau misalkan dia menolaknya, Anda telah melaksanakan tugasnya, Anda telah melaksanakan tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru jihad yang paling afdal, bukan teriak di jalan raya. Nah, kalau cuma teriak di jalan raya enggak ada resikonya. Nah, Anda teriak-teriak di jalan raya, wah wah wah wah wah, diundang sama Pak Presiden misalkan, eh itu diundang suruh masuk makan-makan dulu, ya nggih, di jalan raya wuh wuh wuh, lalu itu apa ini wuh ini, dikasih nasi kotak aja sudah nggih, jihad apa kayak gini, kelihatan banget gak ikhlasnya, dikasih nasi kotak nggih, Bapak Presiden menyampaikan, ini apa keluhannya? Enggak Pak. Maksud saya, maksud kami, udah ngomong aja enggak apa-apa. Apa keinginannya? Oh ya nanti saya kasih, udah gitu ya. Iya, makasih Pak. Nanti wartawan-wartawan masuk, gimana Pak? Alhamdulillah, Bapak Presiden baik sekali, kami diundang makan, wah dapat bantuan. Ternyata ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya dunia kan ya, dapat kesejahteraan, semua kan serba dunia itu, serba dunia, serba duit, serba penghasilan, serba tunjangan, THR dan seterusnya. Tidak pernah mereka melakukan aksi demo dan gitu, menuntut pemerintah untuk mewajibkan sholat 5 waktu untuk para buruh dan karyawan. Pernah ada aksi seperti itu? Menuntut pemerintah menerbitkan kepres kan gitu, keputusan presiden bahwa untuk perusahaan yang akan mendapatkan izin operasional dan dikatakan profesional adalah perusahaan yang mewajibkan kaum muslimin yang menjadi pekerja karyawan dan buruhnya sholat 5 waktu. Gak ono Pak, gak ada. Yang dicari cuma apa? Dunia, syahwat semuanya. Nah, ini yang baru yang dikatakan jihad yang paling agung, jihad yang paling mulia, menyampaikan nasihat secara langsung kepada penguasa. Nah, langsung kepada penguasa. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kondisi penguasa dan pemerintah sezalim apapun, selama mereka masih menegakkan sholat, memberikan kebebasan untuk kita melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat kita diberi kebebasan, tidak boleh melakukan aksi perlawanan, tetaplah mendengar dan taat. Kalau misalkan ada kebijakan, ketetapan dan peraturan pemerintah yang melanggar syariat, sabar. Naam, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut-sebut sebagai pendiri aliran Wahabi, yang dikatakan sebagai orang yang senang mengkafirkan, pernah menulis sepucuk surat kepada kaum muslimin di negeri Qasim. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ara wujubas sam'i wa ta'ati li a'immatin muslimin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah wa man waliyal khilafata wajtama'a 'alaihin nas waradu bihi wa ghalabahum bi sayfihi hatta sara khalifatan wajaba ta'atuhu wa harumal khuruju 'alaih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam sepucuk suratnya itu, saya berkeyakinan bahwa mendengar dan taat itu hukumnya wajib diberikan kepada para pemimpin umat Islam, orangnya baik dan jahat sekalipun, selama mereka tidak memerintahkan hal yang maksiat. Kalau memerintahkan kepada yang maksiat, kita tidak wajib untuk mengikuti. Tapi kemudian bukan berarti melawan dan mencaci maki, bersabar. Dan barang siapa yang memegang tampuk kekuasaan dalam khilafah, kemudian kaum muslimin, warga dan masyarakatnya tunduk di bawahnya, mereka ridha. Bahkan sekalipun dia menjadi penguasa dengan cara kekerasan, maka wajib taat kepadanya dan haram hukumnya memberontak. Ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dulu di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ulama salafus saleh, pernah umat Islam diuji dengan sebuah ujian yang cukup besar sekali dan berat, karena pemerintah yang berkuasa mewajibkan ideologi kufur kepada rakyat. Masyarakat muslimin dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Tidak sedikit dari para ulama yang kemudian dibunuh, dicambuk dan dipenjara, disiksa, hanya karena tidak mengikut pada pemaksaan ideologi seperti ini. Lihat, ideologi kufur dipaksakan. Ideologi kufur dipaksakan. Kalau tidak, bunuh, penjara, siksa. Coba kita tanya kepada mereka yang kaum radikal ini, kaum teroris Khawarij ini. Coba kita tanya kepada mereka yang berbaiat kepada kelompok ISIS. Nah, apakah pemerintah Indonesia sampai separah itu? Mewajibkan, memaksa kita untuk memiliki ideologi yang kufur? Tidak. Pemerintah Masya Allah menjamin kebebasan setiap warganya untuk melaksanakan ajaran dan keyakinan serta agamanya masing-masing. Tertera dalam undang-undang dasar negara kita. Diberi kebebasan. Tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk harus begini. Ada ruang dialog dibuka oleh pemerintah. Nah. Sehingga suatu saat, nah, sebagian ulama bahkan waktu itu, karena mereka betul-betul menghormati Imam Ahmad bin Hanbal, mereka akhirnya datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal dalam masa pemerintahan Al-Wasik Billah Khalifah. Nah, mereka berencana untuk melakukan perlawanan. Sebagian kaum muslimin menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah agar setuju dan merestui perjuangan mereka untuk menggulingkan kekuasaan. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Alaikum bil inkar fi qulubikum wala takhla'u yadan min ta'ah la tashukku asal muslimin wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum wanzuru fi aqibati amrikum wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir wa laysa hadha sawaban hadha khilaful athar. Ini teguran keras dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ingkari saja di dalam hati. Ingkari di dalam hati. Jangan kalian lepaskan kewajiban taat itu dari kalian. Jangan pecahkan persatuan umat Islam. Jangan tumpahkan darah kalian juga darah umat Islam bersama dengan kalian. Renungkan dan pikirkan akibat dari rencana kalian ini. Sabar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sabar. Sabar. Sampai akan tiba saatnya nanti, orang baik akan tenang dan tenteram, sementara orang jahat akan pergi dan hilang. Sungguh rencana kalian ini tidak benar. Ini menyelisihi riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal membimbing dan mengarahkan, jangan melakukan aksi kekerasan, perlawanan, unjuk rasa, demonstrasi melawan pemerintah, mencaci maki mereka, mencela. Jangan. Nah. Beberapa orang yang datang tadi kemudian mengatakan, "Inna nakhafu ala auladina idza dhahara hadza lam ya'rifu ghairahu wa yumhal Islam wa yudras." Sebagian yang hadir beralasan, wahai Imam Ahmad, kami khawatir, kami takut. Kalau misalkan anak-anak kami nanti, nah, yang mereka ketahui hanya seperti ini. Yang kami khawatirkan kalau misalkan nanti Islam hilang, agama Islam kemudian tidak berbekas lagi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalla innallaha subhanah nasirun dinahu. Wa inna hadzal amra lahu rabbun yansuruhu wa innal islama azizun mani'un. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mungkin itu terjadi. Yang kalian khawatirkan Islam itu hilang, yang kalian khawatirkan Islam itu akan diberangus, yang kalian khawatirkan Islam itu tidak akan tegak berdiri, yang kalian khawatirkan itu semua tidak mungkin terjadi, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sungguh Allah lah yang akan membela agamanya. Sungguh agama ini ada Rabb yang memilikinya, yang akan membela, menolong dan melindunginya. Sungguh dalam penuh keyakinan, sungguh Islam ini adalah agama yang kokoh dan kuat serta terlindungi. Nah. Akhirnya apa? Kesabaran Imam Ahmad bin Hanbal berbuah. Al-Mu'tasim, kemudian Al-Ma'mun, Al-Wathiq Billah, tiga khalifah berturut-turut dengan cara berpikir dan ideologi yang sama memaksakan warganya untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan firman Allah berturut-turut. Imam Ahmad sabar, di penjara, dicambuk, sabar sampai betul-betul ternyata keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal dan kesabarannya memberikan buah yang begitu manis. Muncul Al-Mutawakkil Billah, khalifah yang selanjutnya, yang keempat. Di masa pemerintahan Al-Mutawakkil Billah, sunnah dikembalikan pada tempatnya. Ideologi-ideologi yang dipaksakan tadi dibuang dan dilarang. Para ulama dimuliakan dan dihormati. Mereka yang dipenjara dikeluarkan dan dibebaskan. Mereka yang terlanjur nama baiknya buruk direhabilitasi namanya. Subhanallah. Jalan keluar dan solusi terbaik Allah berikan karena sikap sabar. Nah. Oleh sebab itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya memang kita harus bersyukur banyak-banyak, sering-sering berucap alhamdulillah, bukan hanya melalui lisan saja tetapi terbit dari relung hati yang paling dalam, jiwa kita yang paling dasar. Bersyukur alhamdulillah negara kita, negara Indonesia, adalah negara Islam. Pemerintah kita adalah pemerintah muslim. Mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk muslimin. Kita berhasil, kita mampu melaksanakan ibadah dengan tenang, tenteram, tertib, mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan dari pemerintah. Alhamdulillah. Tidak perlu berpikir untuk menggulingkan kekuasaan. Sabar-sabarkanlah kita, diri kita, untuk tidak melakukan aksi-aksi seperti unjuk rasa, demonstrasi, orasi di jalanan dan yang lainnya. Tidak usah mencela dan mencaci pemerintah. Laksanakan saja tugasmu sebagai warga negara yang baik. Kerjakan kewajibanmu sebagai seorang muslim, mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Barangkali saja doamu wahai saudaraku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk dipahami. Walaupun kita dihadapkan dengan alasan, bukankah pemerintah Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah? Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Ini kan bukan hukum Allah. Sementara Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Lihat, Allah menyatakan kafir kok. Ya subhanallah, jangan membaca ayat satu-satu. Dalam urut-urutan ayat tersebut, bukan hanya satu ayat ini yang harus dibaca, tapi ada ayat-ayat lain yang Anda pun harus membacanya. Sebab di dalam ayat yang lain yang dalam urut-urutannya itu Allah juga menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ada tiga tingkatannya. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia zalim. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia fasik. Berarti kan tidak bisa dipukul rata kafir semua. Ada yang zalim, ada yang fasik. Nah, lebih-lebih lagi coba lihat. Nah, ijma' ulama ahli sunnah bahwa ayat di atas tersebut yang telah kita baca dan dengarkan tadi itu tidak seperti zahir yang dipahami mereka. Zahirnya memang menyatakan seperti itu, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir. Zahirnya seperti itu, berarti yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Nah, ternyata ayat ini tidak bisa dipahami secara zahirnya begitu saja. Bahkan ijma' para ulama tidak mendukungnya. Nah, bahkan ijma' ulama tidak mendukungnya. Nah, para ulama kita menyatakan pemahaman seperti itu adalah pemahaman kaum Khawarij dan pemahaman kaum Mu'tazilah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah menyatakan wa mimma yattabi'u al-haruriyatu minal mutasyabihi qaulullah azza wa jal wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa yaqra'una ma'aha thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun fa idza ra'au al-imama yahkumu bi ghairil haqq qalu qad kafar wa man kafara faqad 'adala bi rabbih fa haula'i al-a'immatu musyrikun fayakhrujun fayaf'aluna ma ra'ait li'annahum yata'awwaluna hadhihi al-ayah. Kitabnya Asy-Syari'ah. halaman 44. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, dan diantara ayat yang samar kemudian digunakan oleh kaum Khawarij Haruriyah adalah firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini orang-orang Khawarij, orang-orang Haruriyah memahaminya seperti Al-Imam Al-Ajuri menjelaskan, kalau mereka melihat seorang pemimpin penguasa berhukum bukan dengan hukum Allah, mereka katakan kafir. Jadi sekali lagi, pemahaman seperti ini pemahaman Khawarij, bukan pemahaman Ahlus Sunnah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar juga mengatakan seperti itu, wa qad dhallat jama'atun min ahlil bid'ah min al-Khawarij wal Mu'tazilah fi hadzal bab fahtajju bi hadhihi al-athar wa mithliha fi takfiril mudhnibin wahtajju min kitabillah bi ayatin laysat ala zahiriha. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, dan sungguh sejumlah pelaku bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah telah tersesat dalam permasalahan ini. Nah, karena mereka mengambil secara sepihak, memahami secara salah beberapa riwayat tentang para pelaku dosa, dan juga mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran yang laisat ala zahiriha, yang mestinya tidak dipahami secara zahirnya. Nah, ini jelas Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan seperti itu. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi juga demikian, menjelaskan bahwa ayat di atas, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, tidak dapat difahami secara zahir seperti itu. Lantas apa penafsirannya? Bagaimana pemahaman yang benar tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun? Nah, pemahaman yang benar bagaimana? Pemahaman yang benar adalah pemahaman yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa tiap-tiap ayat Al-Quran itu harus difahami dengan ayat Al-Quran juga. Kalau tidak ditemukan keterangannya dari ayat lain, kembalikan kepada hadis Nabi yang sahih. Kalau tidak ditemukan, kembalikan penafsiran itu kepada para sahabat, apalagi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang ulama dari kalangan sahabat yang belajar secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir berulang kali, mendengarkan penjelasan dan tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi lalu terkabulkan, Nabi alaihi salam mendoakan agar beliau menjadi ahli tafsir terkemuka dari umat ini. Dikabulkan oleh Allah jalla wa ala. Sehingga posisi Ibnu Abbas bukan hanya sahabat biasa, tetapi sahabat ahli tafsir didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penafsiran yang beliau berikan, penafsiran yang beliau sampaikan tentunya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa kekafiran yang dimaksud di dalam ayat ini, al-kufrul asghar alladzi la yanqulu 'anil millah. Kufur kecil sehingga tidak membuat pelakunya dikeluarkan dari lingkaran agama. Sebuah kekufuran yang tidak membuat pelakunya dikatakan murtad dan keluar dari Islam. Karena kekufuran itu ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kok iso? Bisa-bisa. Seorang istri yang tidak menghargai jasa dan perjuangan suaminya, itu juga dikatakan kufur. Apakah kemudian para istri dikatakan kafir keluar dari agama? Karena Allah, mas, dari dulu kamu gak pernah perhatian sama aku. Ya Allah, tiap hari perhatian, kok bisa dikatakan gak pernah perhatian sama saya? Itu kan namanya kufur. Nabi mengatakan, wa takfurnal ashir, kalian kufur kepada kebaikan suami-suamimu. Nabi katakan apa? Kufur. Apa kemudian dikatakan orang ini keluar dari Islam, istrinya kafir? Kan enggak. Artinya kekufuran itu ada kufur akbar, ada kufur asghar, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada juga kufur yang tidak membuat pelakunya dari Islam, keluar dari Islam. Nah, ayat yang digunakan dan didengung-dengungkan mereka tadi, difahami oleh Ibnu Abbas adalah kekufuran yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Walaupun di sana ada perincian yang lebih detail lagi, tetapi inilah tafsir dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Naam. Demikian juga Al-Imam Tawus. Naam. Dan yang lainnya juga menyatakan hal yang sama. Jadi ini cara yang benar memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, tidak serta-merta kita mudah mengkafirkan, itu tidak boleh. Bukan area, bukan wilayah kita sampai di sana. Yang terpenting sekarang, laksanakan tugas kita sebagai warga negara yang baik. Kerjakanlah tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, dalam beberapa riwayat, Nabi SAW menerangkan tentang buruk dan jahatnya para penguasa. Nabi kemudian memberikan himbauan, tuntunan kepada umat Islam, kepada kita semua. Nabi mengatakan, tu'adduna ma'alaikum, laksanakan saja, kerjakan tugasmu. Wa tas'aluna haqqakum indallah, adapun hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pembahasan ini sudah tuntas. Kita pulang dengan membawa sebuah pencerahan di dalam berpikir, sebuah keyakinan yang lurus tentang bagaimanakah kita harus bersikap kepada pemerintah kita. Nah, dengan memahami ini, dengan memahami hal ini secara baik, maka kita pun akan bisa memahamkan masyarakat kita, sehingga usaha untuk menangkal dan membendung arus takfiri, arus radikal di dalam beragama, untuk membendung pemahaman ISIS, kelompoknya dan yang semisalnya, itu akan lebih mudah dan terbantu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan hal ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkannya sebagai amal kebaikan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, pilihan kata yang tidak tepat sehingga menyinggung perasaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.